Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian pelajaran ke-79 mengakhiri juz yang ketiga. Nah, ya, mungkin ada pertanyaan. Kenapa fathah? Tayib. Allah alam, mungkin perlu dirujuk kenapa dipilih apa? Harakat fathah, ya. Jadi memang ini ada iltiqa as-sakinain, pertemuan dua sukun, ya. Pertemuan dua sukun dalam apa di tengah-tengah bacaan mengharuskan apa sukun yang pertama berubah menjadi harokat. Ya. Nah, memang tidak semuanya dengan harokat atau jenis satu harokat saja. Ya, misalkan pada kalimat atau pada mim al-jama' ya, hum atau kum misalkan, maka yang dipilih adalah dhammah. Ya. Baik. Insyaallah demikian boleh ya. Untuk tadi apa ketika terjadi iltiqa' sakinain ya, untuk mimul jama' bisa dengan dhammah, adalah dengan dhammah ya. Misalkan alaihimu ya. Atau humul muflihun ya, humul muflihun. Nah. Baik. Adapun tanwin dengan mengkasrah ya, misalkan yauma idin, yauma idinil mustaqar ya. Adapun seperti min ya di fathah, minal di fathah, minal jinnati wan nas. Nah, di sini untuk kalimat alif lam mim dipilih harokat fathah alif lam mim Allah ya, wallahu alam. Apa sebabnya? Mungkin ada keterangan ya dalam kitab-kitab yang ya ini kitab-kitab merujukan mungkin. Cuma kita perlu merujuk ya. Mungkin ada alasan. Tapi demikian prakteknya. Ya, yang jelas prakteknya demikian yang kita dapatkan dari masyayikh kita. Mereka membaca ketika menyambungkan antara alif lam mim dengan lafaz Allahu dengan mengganti harokat fathah, ya, mengganti sukun dengan harokat fathah. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, kira? Iya, mim yang kedua, mim. Iya. Nah, ini hanya satu aja di sini di dalam surat apa? Ali Imran saja. Ya, karena bertemu dengan sukun, Allahu, nah, ada sukun. Nah. Majaz munfasil ya, memang ukurannya berapa? 4 harokat ya, 4 atau 5 harokat menurut riwayat Hafiz an Asim Al-Syatibi. Namun dari tariqah lain bisa 2 harokat ya, dari tariqah lain bisa 2 harokat ya. 2 harokat untuk majaz munfasil ya. Kalau dicampur saat kita seperti ini misalkan ya, dalam kondisi sedang belajar ya, atau meriwayatkan ya, tidak boleh ya. Tidak boleh campur ya. Namun saat kita membaca sendiri ya, kita seperti ngami tidak apa-apa seperti itu ya, dalam kondisi kita sebagai imam. Nah, tapi dalam posisi kita sedang mentalqin misalkan, mentalqin atau menyampaikan riwayat, maka seperti ini tidak boleh dicampur aduk ya, dengan 2 harokat kadang 4 harokat ya. Nah, wallahu a'lam. Kita masuk pada juz berikutnya ya. Juz yang keempat. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Juz ini

بإذن ربهم من كل أمر tidak langsung amr ya. Kalau amr begitu maka kita sudah menghilangkan sifatnya atau sebagian sifatnya ya. Dan memberikan seperti halnya apa yang kita berikan pada huruf syahr amr ya. Amr ya, seperti qalqalah enggak kita berikan sifat tawasudnya dulu amr am ya, dibiarkan bibir menutup beberapa saat ya. بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر أمر أمر أمر أمر طيب ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم coba علم علم نعم kurang lebih seperti itu ya, bukan ilm ilm ilm ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن يطهرن نعم namun nunnya juga tidak terlalu sempurna apanya gunanya tidak ya gunanya gunah apa naqisah gunah naqisah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم فليصم فليصم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح يعني حروف تاء termasuk حروف حروف شدة همزة juga حروف شدة الذين هم أراذلنا بادي الرأي الذين هم أراذلنا بادي الرأي jadi yang terbaca ya sukun bukan ya kasrah yi bukan tapi i jadi lidah tetap menempel ya i ai ya, jadi ya sukun lidah nempel di langit-langit ra'i kan ra'i tapi ra'i ya alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i fala yusrif fil qatl wala yusrif fil qatl في البأساء والضراء وحين البأس في البأساء والضراء وحين البأس نعم طيب sebab kita baca baris keempat نعم وتكون الجبال كالعهن وتكون كالعهن كالعهن يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل بعضهم على بعض بعضهم على بعض يعني عينها تتب يا بس

Ya, pelajaran 85. Nah, diberi sifat akhwah bil qisth. Pulang. Ba'd. Ya. Dan qul amara rabbi bil qisth. Nah, maksud berikutnya. Waqaddir fis-sarf. Roknya dia apa kan? Tebal apa tipis? Roknya tebal. Karena dia sukun sebelumnya fathah. Sar. Sard. Ya. Ada buntalnya tipis. Waqaddir fis-sarf. Waqaddir fis-sarf. Ya. Wa aufu bil-'ahd. Bil'ahd. Jadi hanya jangan dipantulkan ahd. Ahd. Seperti kita baca ahdi, kasalnya diganti suara qalqalah. Bil'ahd. Wa'awfu bil'ahd. Baik, ahsan. Selanjutnya. Khalqam. Nah. Zalikum fisq. Naam. Hasan. Jinahaka min ar-rah. Baik, hanya ditipiskan wahb. Wahb. Wahb. Jinahaka min ar-rah. Naam. Mata الذئب الذئب. Berikutnya waqaf pada huruf qalqalah, sebelumnya juga huruf qalqalahnya juga sama-sama mudah. Contohnya inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Baca inna wajadnahu sabiran. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. Nah. Baik. Kemudian waqaf yang didahului nun sukun. Ya. Maka tentunya akan terjadi salah satu kemungkinan dari tiga hukum. Imma terjadi hukum izhar pada nun sukun atau ikhfa atau iqlab atau qalb. Nah. Maka di sini tentunya huruf nun kita baca sesuai dengan sifatnya, apakah disifati dengan izhar, ikhfa atau qalb. Minhu ya dibaca dengan mengizharkan nun. Anhu sama. Kanzun dibaca ikhfa. Kanz. Ya. Laula unzila alaihi kanz. Laula يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألا إله إلا أنت ألا إله إلا أنت والعين بالعين والأنف بالأنف والعين بالعين والأنف بالأنف وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ